Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Fanarjullah azza wa jalla an nukammila hadihi risala fi hadihi laylah al-mubaraka insha'Allah. Thumma nastafid min hadihi al-rasail الخبر عن الفتنة التي حدثت هذه الأيام ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا وأن يجعل لنا وقاية من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. Terakhir barakallahu fikum yang kita ambil bahwa para ulama tidak memberikan taufik pujian terhadap ulama sebelumnya sampai kemudian ulama itu benar-benar melakukan sabar. Sabar artinya melakukan penelitian, menghimpun riwayat-riwayatnya sampai kemudian di saat tidak dijumpai dalam riwayat-riwayatnya itu kelemahan, kemudian dipersoalkan dengan riwayat-riwayat itu menghukumi ulama sebelumnya dengan thiqah. Tidak disyaratkan orang yang memberikan tazkiyah itu dia semasa, sezaman, atau dia sezaman dia bertemu dengan orang yang diberikan tazkiyah. Sekali lagi, memberikan tazkiyah itu tidak mesti harus seseorang itu mengerti luar dalamnya apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, atau semasa para ulama telah memberikan tazkiyah atau tauthik kepada ulama sebelumnya melalui as-sabr. Sabr itu meneliti, mengumpulkan riwayat-riwayatnya. Apalagi di masa sekarang ini, seseorang berbicara di Indonesia sudah bisa di waktu yang sama menebar ke seluruh dunia. Berbicara di daerah yang lain sudah bisa menyebar ke seluruh barakallahu fikum dunia. Tulisan-tulisannya begitu cepat barakallahu fikum. Rekaman-rekamannya, aqwal, ucapan-ucapannya begitu cepat tersebar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan persoalannya di saat Syekh Rabi memberikan tazkiyah kepada Khalid, Syekh Khalid Hamuda wa Syekh Muhammad Murabit, kedua-duanya Aljazair. Grupnya Ibnu Hadi Syekh Muhammad bin Hadi membantah Syekh Rabi. Syekh Rabi memberikan tazkiyah kepada keduanya, dia tidak mengetahui halnya. Maka diberitahukan barakallahu fikum, Syekh Rabi telah mengetahui, apalagi sekarang ini. Bukan sebuah kesulitan untuk kemudian kedua masyayikh itu mendatangi, lalu kemudian tulisan-tulisannya, karya tulisnya, bantahan-bantahannya, ucapan-ucapannya, sehingga beliau memberikan tazkiyah kepada kedua syekh tersebut karena apa yang beliau telah pelajari tentang keduanya barakallahu fikum. Kita langsungkan. Thumma alaysa min manhaji a'immatil jarhi wa ta'dil al-akhdhu bitazkiyatil udul. Kemudian bukankah termasuk dari manhaj a'immatul jarh wa ta'dil mengambil dari rekomendasi tazkiyah orang-orang yang adil? Barakallahu fikum. Maksudnya apa? Beliau ingin menjelaskan bahwa termasuk dari manhaj Imam al-Jarh wa Ta'dil, yaitu mengambil rekomendasi yang diberikan oleh orang-orang yang adil. Barakallahu fikum. Kama qala al-khatib fil kifayah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Khatib di dalam kitab beliau Al-Kifayah, walladzi nastahibbuhu ay yakuna man yuzakkil muhaddisa itsnain, sesuatu yang sangat mustahab, dianjurkan, disenangi dan dicintai, hendaklah orang yang memberikan tazkiyah, rekomendasi terhadap seorang muhaddits itu itsnain, dua orang. Lil ihtiyat, untuk kemudian berjaga-jaga. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, hendaklah yang memberikan rekomendasi kepada seorang muhaddits itu dianjurkan dua, untuk berhati-hati. Fa in iktasara ala tazkiyati wahidin ajza'ah, dan apabila mencukupkan dengan rekomendasi satu orang dari ulama al-jarh wa ta'dil, maka itu cukup. Yadullu ala dhalik, kata beliau al-imam al-khatib al-Baghdadi, menunjukkan hal itu bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qabila tazkiyati sininin abih jamilah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah menerima sebuah pentazkiyahan, rekomendasi buat Sinin Abi Jamilah. Ucapan siapa? Qaula arifihi wa huwa wahid, orang yang itu menjadi pegawai dan pekerjanya, dan dia itu seorang diri. Umar ibn al-Khattab menerima, barakallahu fikum, tazkiyah, rekomendasi tentangnya. Wa qad ja'at tazkiyatu Khalid Hamudah wa Muhammad Murabit min asy-Syaikh Abdul Ghani Abdul Ghani Ausat wa huwa ahlun lil hukmi 'ala ar-rijali bi syahadatil ulama wa huwa baladiyuhum. Dan sungguh telah datang rekomendasi buat Khalid, Syekh Khalid Hamudah Muhammad Murabit, dari seorang syekh, jazahullah khair, Abdul Ghani Ausat, dan beliau adalah orang yang pantas untuk kemudian menghukumi seseorang bisyahadatil ulama, dengan persaksian ulama terhadap Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausat. Barakallahu fikum. Kedua, Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausat ini merupakan baladiyuhum. Dia orang yang tinggal di negeri Aljazair itu. Jam'ah, Lazhar Sanikara, Dr. Farkus, itu semuanya adalah atba' Muhammad bin Hadi dalam fitnah Su'afiqah. Celaan dan caci makiannya terhadap Syekh Rabi wa Syekh Ubaid dirangkum oleh para ulama yang ada di Aljazair, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Agar antum tahu bahwa tidak hanya di Indonesia yang para pembela dari Syekh Muhammad bin Hadi yang punya masyakil, barakallahu fikum, problem, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di semua negeri kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sering kita nukilkan, al arwahu junudum mujannada, ruh itu adalah bagaikan pasukan, akan terus saling bahu membahu, akan saling tolong menolong. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, termasuk orang thiqah yang memuji Khalid Hamudah wa Muhammad Murabit adalah Syekh Abdul Ghani Ausat. Dan beliau memang memiliki fan untuk menghukumi seseorang dengan persaksian para ulama. Ini satu. Kedua, Syekh Abdul Ghani Ausat merupakan orang yang berada di negeri tersebut. Waqad ja'at at-tazkiyatu, fi ma'radi raddil jarhil khali minal adillati fi haqqihim. Ditambah lagi, tazkiyah itu datang dalam rangka membantah jarah seseorang yang kosong dari bukti-bukti terkait dengan hak mereka. Syekh Abdul Ghani Awsat berbicara di saat kemudian Jamaah, Lazhar, kemudian Farkus berbicara tentang Khalid Hamuda wa Muhammad Murabit. Maka Syekh Abdul Ghani Awsat dari Aljazair memberikan tazkiyah rekomendasi kepada keduanya, membantah jarah yang tidak memiliki bukti dan dalil pada hak mereka-mereka yang dijarah. Fahal idza hakama ayyu syakhsin ala Khalid wa Murabit binaan ala hadhihi tazkiyah yakunu muwafiqan liman haji a'immatil jarhi wa ta'dil amla. Apakah bila seseorang memberikan rekomendasi hukuman terhadap Khalid wa Murabit berdasarkan tazkiyah tersebut, tazkiyah Abdul Ghani, Syekh Abdul Ghani Awsat, muwafiqan, sejalankah dia dengan manhaj a'immatil jarh wa ta'dil amla? Ya, pertanyaan yang disodorkan barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang diarahkan kepada mereka. Mereka goncang di dalam meletakkan kaidah, akan disebutkan kaidah-kaidah yang mereka bikin seperti barakallahu fikum kaidah yang dibikin oleh Al-Ma'ribi dalam rangka menghancurkan ghirah para syabab terhadap sunnah dan memberikan peluang terhadap ahlul bid'ah untuk meruntuhkan kedudukan ulama-ulama us-sunnah. Akan disebutkan oleh dia siapa sih sesungguhnya yang sangat diuntungkan dengan kaidah-kaidah barunya. Jadi barakallahu fikum, banyak kaidah yang dia itiraf padanya, goncang. Dia mengatakan bahwa penduduk negeri itu lebih tahu tentang negerinya. Ucapan ini dilontarkan di saat Syekh Rabi bermuji Asy-Syekh Khalid Hamudah wa Muhammad Murabi. Lenyap kaidah ini di saat Syekh Rabi berbicara tentang Syekh Muhammad dan dia di negerinya sendiri tidak dipakai. Dia tetap menjadi barakallahu fikum bala tentara Syekh Muhammad rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kemudian dia sodorkan pertanyaan, sekarang kalau seseorang menerima rekomendasi dari seseorang yang diberikan hak demikian oleh para ulama barakallahu fikum, mengambil rekomendasi orang yang terpercaya ini, bukankah ini adalah manhaj imam al-jarh wa ta'dil atau tidak? Pertanyaan yang dilontarkan oleh penulis barakallahu. Hadza wa inni sa'ilukum su'alan arju an ajida indakum alaihi jawaban. Ini saya tanyakan kepada kalian, saya mengharapkan ada jawaban dari kalian. Ma'a kathratil as'ilah al-ilmiyah allati wujihat ilaikum, bersamaan terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang telah dilontarkan kepada kalian. Fi hadhil fitnah, dalam fitnah ini, walam tujibu anha, kalian tidak pernah menjawab tentangnya. Karena mereka maaf-maaf tidak punya hujah. Sebagaimana pengibar bendera fitnah so'afiqah tidak memiliki hujah barakallahu fikum. Walam tujibu anha, kalian tidak pernah menjawabnya. Ma qaulukum fi tazkiyatil allamah al-albani al-mashhurah lil'alimainil jalilaini syaikhina rabi wa syaikh mukbil ibn wada'i. Apa tanggapan kalian terhadap rekomendasi Al-Allamah Al-Albani Al-Mashhurah. Rekomendasi ini tersebar dan masyhur bagi dua alim jalilain, Syekhuna Ar-Rabi' dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Apa kata Syekh Al-Albani tentang Syekh Muqbil rahimahullah? Amma bin nisbati li Syekh Muqbil. Adapun terkait dengan Syekh Muqbil, fa ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Penduduk Mekah itu lebih tahu tentang anak negerinya, bi syi'abiha, tentang barakallahu fikum rakyat di negeri tersebut. Wal akhbar, antum perhatikan baik-baik, wal akhbar dan berita-berita, allati ta'ni ta'tina minkum akbaru syahadatin. Informasi-informasi yang datang dari kalian itu sebagai saksi bukti yang paling besar, liqaunillahi azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala qad waffaqahu taufiqan. Ini sebagai bukti yang besar bahwa Allah azza wa jalla telah memberikan kepadanya taufiq. Rubbama la na'rifu lahu mathilan binisbati li ba'dhi du'at adh-dhahirin al-yawm. Terkadang kami tidak mengetahui ada orang yang semisal dengan Syekh Muqbil dibanding dengan sebagian du'at yang muncul al-yawm pada hari ini, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Yang menjadi syahid di dalam ini, Syekh Al-Albani meletakkan tazkiyahnya dengan persaksian penduduk negeri. Barakallahu fikum. Ini ilmu rahimani wa rahimakumullah dalam mustalahul hadith. Jangan sampai di saat kita kemudian baru belajar mustalahul hadith, lalu kemudian menobrokkan satu alim dengan alim yang lain dengan kaidah kita. Yaitu Syekh Muhammad telah menjarah masyayikh itu dengan jarah mufassar. Syekh Rabi memberikan tazkiyah ta'dil yaitu bersifat mubaham. Ya Allah, maksudnya dengan kaidah ini ingin menjatuhkan tazkiyah Syekh Rabi lalu membenarkan tazkiyah barakallahu fikum Syekh Muhammad. Antum perhatikan baik-baik. Syekh Muhammad Syekh Rabi telah mengkaji, mendalami hujah-hujah yang dipakai. Ingat yang Anda katakan tadi, jarah mufassar, jarah yang rinci. Syekh Rabi itu dari awal sudah menuntut hujah-hujah. Berarti ini bukan hujah yang Anda pajang hujah. Maksudnya mbok jangan berlagaklah. Jangan terlalu pede, barakallahu fikum, dengan tampak Anda kembali kepada ulama, apalagi urusannya itu adalah fitnah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anda ingin mendudukkan sebuah persoalan fitnah dengan ilmu dasar mustalahul hadith yang kita miliki. Kita tidak punya kemampuan dan kita tidak punya kesanggupan. Betapa banyak persoalan yang wadih, jelas kita tidak bisa menyimpulkan apa, sehingga harus kita merujuk kepada para ulama. Bagaimana lagi kalau fitnah barakallahu fikum yang menghantam, yang mengenai seluruh salafiyin di seluruh dunia ini. Anda tidak akan mampu berbicara barakallahu fikum agar kita mengerti bahwa kita ini sangat-sangat butuh kepada bimbingan barakallahu fikum para ulama. Ma mauqifukum min fi'li Syekh Al-Albani? Sekarang bagaimana mauqif, sikap kalian terhadap perbuatannya Syekh Al-Albani rahimahullah memberikan rekomendasi kepada Asy-Syaikh Muqbil, Asy-Syaikh Rabi, barakallahu fikum, sesuai dengan informasi yang sampai kepada beliau, beliau mengatakan cukup informasi kalian itu sebagai saksi, sebagai bukti bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberikan taufik kepadanya. Wa hal sataqulun, apakah kalian mengatakan anhu tentang Syekh Al-Albani, innahu yuzaki ashkhasan lam ya'la ya'rifuhum? Apakah anda akan mengatakan bahwa Syekh Al-Albani merekomendasikan orang-orang yang dia tidak mengenalnya? Subhanallah. Kemudian barakallahu fikum, wa alaihi, berdasarkan ini semua dari awal yang dia bahas, kegoncangan di dalam menggunakan kaidah-kaidah, karena memang begitulah semestinya. Kalau orang sampai kepadanya kebenaran, dia tidak berkilah. Ya, sesakit hatinya anda kepada seseorang, jangan sampai kebenaran itu anda tinggalkan, lalu bergabung dengan barisan orang yang sakit hati pertama, bergabung dengan barisan orang-orang yang barakallahu fikum bodoh sesungguhnya, karena dia tidak mau menerima kebenaran. Yang kedua, yaitu orang yang juga membebe anda bebeki. Orang yang sudah membebek dalam fitnah, ikut anda di belakangnya, anda mau dikatakan apa? Sudah membebek yang anda tiru, lah anda ini mau dikatakan apa? Barakallahu fikum. Oh, anda mau dikatakan adalah alim. Lalu kemudian mengatakan, kullu qaulin yukhad wa yutrak, setiap ucapan itu bisa diterima, terus bisa ditolak kecuali ucapan pemilik kuburan ini. Ya akhi ittaqillah. Anda menggugat ucapan orang yang berjalan bersama para ulama, atau menggugat ucapan ulama itu sendiri bil hujjah, dengan ucapan al-imam Malik, lalu kemudian anda mendalili dengan ucapan Imam Malik, ucapan orang yang tidak punya dalil. Betapa zalimnya engkau di dalam meletakkan ucapan al-imamu Malik rahimahullahu ta'ala. Para ulama sudah menyebutkan bahwa Syekh Muhammad tidak punya dalil, wa anda seolah-olah lebih dari barakallahu fikum dzakal ulama mendalili ucapan tersebut dengan mengatakan setiap orang bisa diterima ucapannya kecuali pemilik kuburan ini. Sementara anda menerima caci makian Ibnu Hadi kepada masyayikh yang lain, betapa buruknya engkau, betapa jahatnya engkau barakallahu fikum, betapa zalimnya engkau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Engkau tidak mendalili tu'un celaan-celaan itu dengan ucapan al-Imam Malik, lalu engkau mendalili dengan ucapan Imam Malik, orang yang membimbing salafiyin, yang membimbing kita untuk bisa keluar dari fitnah yang dahsyat dan besar, mengerikan dan menakutkan. Cukuplah sikap engkau sekarang ini yang tidak mau segera menerima bimbingan a'immatul jarh wa ta'dil, cukup bahwa ini adalah bala yang anda telah jumpai karena barakallahu fikum salah dalam pendalilan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa alaihi, berdasarkan itu semua, fa inna ma yakhshahu salafiyun ayyakuna hadzal manhajul khatiru alladhi tuhawiluna gharsa usulihi fi syababi da'watan limufasalatil manhaj salafi wa intihaji manhajin hizbi qa'imin ala musadamatil ulama wa aqwalihimul qa'ima ala al-hujjati wal burhan. Ini semuanya, kata beliau, sesungguhnya apa yang dikhawatirkan oleh salafiyun, manhaj yang berbahaya ini, yang kalian semuanya berusaha menanamkan pokok-pokoknya, akar-akarnya, pondasi-pondasinya di kalangan para syabab, para pemuda, apa yang kalian lakukan ini adalah seruan untuk memisahkan diri dari manhaj salafi. Kalian berteriak dengan kaidah-kaidah barakallahu fikum. Yang semuanya ini kalian lakukan menanamkan pondasi-pondasi yang sangat berbahaya di tengah para pemuda sebagai bentuk seruan untuk kemudian meninggalkan manhajus salafi. Setelah itu melangkah mengikuti manhajun hizbi yang dibangun di atas menabrak para ulama dan ucapan-ucapan mereka yang terbangun di atas hujah dan burhan. Subhanallah, kalau syekhnya anda sendiri yang menebar fitnahnya tidak mampu mendatangkan hujah sampai pada hari ini, apakah kemudian anda akan mampu mendatangkan hujah, membantu dia mendatangkan hujah? Lalu apa alas apa yang engkau akan berikan jawaban di hadapan salafiyin di saat anda berjalan dengan tampak hujah? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah seruan menuju melepaskan diri dari manhajus salafi, lalu menempuh manhaj hizbi yang dibangun di atas musadamatil ulama. Ulama sudah menjelaskan menjarah, anta kemudian barakallahu fikum tidak mau mendengar ucapannya. Ini adalah akibat karena engkau gerasak gerusuk di dalam masalah fitnah, anda itu tidak mampu. Engkau harus merujuk kepada para ulama barakallahu fikum dalam urusan fitnah tersebut. Ya, apa yang anda lakukan terhadap bimbingan para ulama membongkar celaan-celaan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi, anda dalili dengan ucapan al-Imam Malik barakallahu fikum. Orang yang berbuat zalim anta bela. Orang yang berbuat zalim barakallahu fikum, engkau kemudian berupaya seolah-olah anda itu berlaku adil. Lalu orang yang menjelaskan kezaliman dan membela orang yang terzalimi, anda dalili dengan ucapan al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Mungkin setiap apa yang kita baca dari karya para ulama barakallahu fikum dianggap bahwa itu celaan. Ini menunjukkan betapa jahilnya engkau. Para ulama memberikan kepada engkau ilmu. Ini loh hakikat permasalahan. Muhammad ibn Hadi tidak punya hujjah. Barakallahu fikum. Tetapi engkau anggap itu adalah sebuah celaan. Majlis kita ini dianggap majlis celaan. Ya Allah, betapa barakallahu fikum bodohnya engkau di dalam menilai. Maka jikalau guru engkau berbicara tentang saudaranya, anda tidak pernah menganggap bahwa itu adalah majlis celaan. Padahal benar-benar mencela. Sementara rudud, ini termasuk atba yang Ibnu Hadi yang disebarkan dari para pembelanya di Madinah, ya, kemudian di Aljazair, di Maroko dan seterusnya. Inilah termasuk syubhat barakallahu fikum yang mereka sebarkan rahimani wa rahimakumullah, bahwa di saat para ulama tampil meluruskan, membantah celaan dan cercaan, dianggap bahwa itu adalah celaan buat Ibnu Hadi. Akan disebutkan barakallahu fikum, tunggu sebentar. Wa qad talakhasa hadzal manhajul munharif fi ma yali. Sungguh telah terangkum manhaj yang menyimpang ini sebagai berikut. Pertama, al-ghuluw fi syakhsin. Pertama, karena al-ghulu di dalam menyikapi individu orang. Ya. Mulai dari awal barakallahu fikum. Di saat Syekh Rabi berbicara tentang Muhammad ibn Hadi, Syekh Rabi itu kan bukan maksum untuk membela. Antum perhatikan baik-baik. Al-ghulu fi syakhsin. Namun kalau antum mengecek dari awal, di sana ada kepentingan sesungguhnya. Kenapa kok dia nempel? Sementara di Indonesia dia berteriak dengan fitnah komando. Terus kok tidak merujuk katanya di atas bimbingan para ulama. Siapa sih para ulama yang anda maksudkan? Syekh Rabika, wa Syekh Ubaidka. Tapi kok malah nyandar dengan fitnah soal fikoh. Aneh bin ajai. Ingin meluruskan salafiyin di Indonesia dari langkah mungkin dianggap langkahnya Luqman Ba'abdu dan para pengekor-pengekornya menurut mereka adalah jalan hizbiyah atau komando. Kenapa kok anda itu barakallahu fikum nempel kepada fitnah soal fikoh lalu anda berjalan padanya? Kenapa kalau anda ingin memperbaiki kondisi negeri dan salafiyin, kenapa anda tidak menggunakan ulama yang fikoh barakallahu fikum lalu nempel kepada ulama yang bermasalah? Ini menunjukkan bahwa anda memang orang yang bermasalah di negeri ini barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-ghulu fi syakhsin wa ja'luhu huwa al-haddul fasil bainal haqqi wal batil. Sikap berlebihan terhadap individu orang dan menjadikan dia seolah-olah fasil sebagai pembeda dan pemisah antara hak dan batil. Oh, al-haq itu adalah dia. Apa yang dikatakan hak oleh dia adalah hak. Apa yang dikatakan batil adalah batil olehnya. Tidak mau peduli. Punya hujah, punya dalil, punya bukti atau tidak. Ini namanya al-ghulu fi syakhsin. Sikap berlebih-lebihan terhadap seseorang barakallahu fikum. Bukankah Syekh Rabi telah meminta dari awal, kalau anda punya dalil wahai Syekh Muhammad, la'ayyadnaka, kami akan membela engkau. Kami akan bantu engkau untuk memperingati mereka. Tapi enggak punya dalil. Ucapan seperti ini anda anggap celaan terhadap Syekh Muhammad. Betapa bodohnya engkau. Betapa jahilnya engkau. Namun maaf-maaf kalau orang enggak tahu. Menganggap diri pintar ini yang berbahaya. Barakallahu fikum. Dibanding dengan orang yang tidak tahu. Maksudnya dalam fitnah ini yang saya sebutkan. Orang yang tidak tahu tentang fitnah ini hakikatnya berlagak seperti orang pintar. Ini sulit barakallahu fikum. Dibanding dengan orang yang tidak tahu, dia sadar kalau dirinya tidak tahu. Kita kembalikan kepada para ulama. Mereka pembimbing kita. Sampai ulama-ulama Mesir kan telah menyebutkan, datangkan bukti kalau memang ada penyimpangan mereka. Mereka sejalan dengan mereka sejalan dengan manhaj yang menyimpang seperti Syiah, Sufiyah. Kami akan bantu anda untuk mengingatkan dia. Kalau tidak, kami akan peringatkan mereka ini. Tapi tidak mampu mendatangkan hujah dan mampu mendatangkan dalil. Apakah ucapan ulama seperti ini antum anggap celaan? Bukankah itu adalah kalimat karam, penghormatan yang diberikan? Namun anda tidak pernah menghormati ucapan-ucapan mereka. Anda menganggap bahwa itu adalah celaan, cercaan barakallahu fikum terhadap Syekh Muhammad. Al-ghulu, inilah dia sikap ghulu di dalam individu orang. Tidak ada kecuali akan menjebak engkau kepada hizbiyah. Inilah dia langkah hizbiyah. Al-ghulu barakallahu fikum fi syakhsin, pada individu orang. Dua, at-taqlidul a'ma, taklid buta. Lu Syekh, anda sendiri enggak punya dalil, kok anda masih ikuti dia? Ajib. Bukankah ini bukan jalan seorang sunni salafi? Bukan jalan ahlus sunnati wal jamaah. Taklid barakallahu fikum, mengikuti seseorang enggak punya hujah, tanpa hujah. Ini namanya taklid. Mengikuti orang yang punya hujah, maka itu bukan taklid tetapi ittiba. Subhanallah. At-taklidul a'ma, taklid buta. Wadzalika, yang demikian itu, bita'assub, dengan sikap fanatik, li ahkami ashasin dunal wukufi alal adillati sahihati thubutan as-sarihati dilalatan. Fanatik terhadap hukum, hukum individu orang, dengan tanpa melihat dalil-dalil yang sahih. Dalil yang sahih ini thubutan, benar memang. As-sarih dilalatan, sudah sahih dalilnya, dan harus dia sarih dilalatan, terang apa yang ditunjukkan kepada persoalan tersebut. Bahkan ini semestinya yang dilakukan. Bal hiya da'awa bil umumat wala bayinat. Yang ada dalam hujah-hujahnya fitnah su'afiqah, penebar fitnah su'afiqah, da'awa, pengakuan-pengakuan, hukuman-hukuman secara umum, wabila bayinat, dengan tanpa bayinat. Barakallahu fikum. Lau aradna isqataha ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lama ajazna. Kata beliau, kalau kita ingin menggugurkan atas, perlu diingatkan, termasuk dari hujah yang dipakai oleh Syekh Muhammad untuk menyebut mereka su'afiqah, ucapan siapa? Al-Imam Asy-Sya'bi. Imam Sya'bi berbicara kepada ahlul bidah tulen, dia menyebut dengan kata-kata su'afiqah. Jadi ini diturunkan, kalimat ini dipakai untuk menghukumi masyayikh ahlus sunnati wal jamaah salafiyin sebagai su'afiqah, berdalil dengan ucapan al-imam Sya'bi. Kalau kita, maaf-maaf saya dan antum yang baru merangkak belajar, mungkin ya Allah, benar ya pendalilannya, kita akan terkagum-kagum. Oh, ternyata ada kata su'afiqah. Tapi kita diberitahukan oleh para ulama, dia Imam Sya'bi memakai kata-kata su'afiqah itu kepada ahlul bida'il asil, yaitu tulen ahlul bida'i. Yang tidak pantas kalimat ini dipergunakan kepada seorang masyayikh salafiyin yang dakwahnya juga masya Allah punya andil besar di dalam menebar dakwatus sunnah. Kalaupun dia punya kesalahan menurut anda, wafi dakwah, dalam pengakuan engkau, apa kewajiban? Syekh Rabi sudah meminta anda duduk bersama mereka. Anda tidak mau. Coba antum bayangkan. Apa Syekh Rabi mencela Syekh Muhammad? Barakallahu fikum. Wa Syekh Abdullah bin Abdurrahim mendatangi rumahnya untuk duduk bersama mereka. Utarakan hujah-hujah anda di hadapan mereka. Tidak punya keberanian untuk menghadapi masyayikh. Mereka itu para dakatirah, doktor-doktor yang masya Allah. Mereka barakallahu fikum, tulisannya mendapatkan sanjungan dan pujian. Terlebih khusus di masa fitnah ini, barakallahu fikum, tulisan yang luar biasa dipuji oleh Syekh Al-Syekh Rabi wa Syekh Ubaid Al-Jabiri dengan bukti-bukti rahimani wa rahimakumullah. Mereka-mereka su'afiqah. Kemudian beliau mengatakan, al yang ketiga, terangkum manhaj yang kalian tebarkan sekarang ini di negeri, al-haddadiyah. Manhaj haddadiyah, barakallahu fikum. Wadhalika bighuluwikum fil ahkam ala salafiyin. Keterlaluan kalian di dalam menghukumi as-salafiyin. Barakallahu fikum. Subhanallah, subhanallah. Wattihamihim bi umurin tabarra'u minha marrat wa marrat, wa ma'a dzalika alsaqtumuha bihim. Kalian menuding para salafiyin tersebut dengan perkara-perkara yang mereka itu berlepas diri darinya marrat-marrat, sudah berlepas diri dari semuanya. Bersama dengan itu kalian tempelkan kepada mereka ya tudingan-tudingan itu, enggak mau peduli. Sampai diajak mubahalah bahwa dia Abu Ayyub yang dituding akhir maaf-maaf barakallahu fikum zani di majlis di bait min buyutillah, bahwa apa, dia menyebarkan tulisan, dituding di belakang tulisan tersebarnya ini adalah Syekh Arafat yang menebar ini. Abu Ayyub Holando mengatakan wallah wabillahi watallah, sumpah ghalzah, sumpah besar ini, kalau billahi wallahi wabillahi watallahi, ini disebut dengan sumpah besar, bahwa saya menebar itu tidak ada di belakangnya Syekh Arafat. Semestinya kan kalau sudah orang berlepas diri apalagi dengan sumpah, ya sudah saya rujuk, ini enggak, yang dihabisi malah yang ini tadi bersumpah. Makanya ditantang untuk mubahalah, doa saling laknat melaknat, siapa yang benar, enggak berani. Coba antum bayangkan, kok seperti itu permainan dia terhadap dakwatus salafiyah, yang tidak pernah kita membayangkan hal itu terjadi pada Syekh Muhammadnya. Namun begitulah fitnah barakallahu fikum akan mengambil siapapun, walaupun dia selepelnya alim ulama, apabila Allah Azza wa Jalla telah menginginkan tersambar oleh fitnah, tidak akan ada yang mampu. Tinggal kita sekarang ini, para pembebek-pembebeknya, para pembiu-pembiunya. Barakallahu fikum. Iya, para ulama sudah tampil memberitahukan kita yang terbaik di dalam manhaj. Ada saja alasan kita. Banyak barakallahu fikum. Maka tidak ada yang kita bisa katakan kecuali firman Allah Azza wa Jalla, Qul mutu bighaidhikum. Silahkan kalian mati di atas kemurkaan kalian, marahnya kalian barakallahu fikum. Wa khitaman aqul, penutup saya katakan, inna mimma yahduruni fi hadzal maqami qawlu shaykhina al-allamah Ubayd al-Jabiri matta'ahu Allah bisihhati wal afiyah. Sesungguhnya termasuk dari perkara yang pantas saya hadirkan di tempat ini ucapan Syekhuna al-Allama Ubayd al-Jabiri matta'ahu Allahu bisihhati wal afiyah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan. Kata beliau, Asy-Syaikh Rabi' sahibu rayatin qawiyatin rafi'atin liwa as-sunnati wa fi shahadati a'immatin zakkauhu wa asnau 'alaihi. Asy-Syaikh Rabi' adalah pengibar bendera yang kuat, sahibu rayatin qawiyah rafi'atin, sebagai bendera pengangkat bendera as-sunnah, dengan persaksian para imam-imam yang telah memberikan tazkiyah dan memuji beliau. Wa rayatu Syekh Rabi allati rafa'aha, bendera yang dikibarkan oleh Syekh Rabi yang beliau angkat, jihadan an ahli sunnati wa dhabban anha, jihad untuk membela ahlus sunnah, membela barakallahu fikum ahlus sunnah, wa hiya syauqatun fi suduril mubtada' mubtadi'ah hatta sa'ati walillahil hamd. Maka ini merupakan syauqah, sebuah kekuatan yang menghantam dada-dada ahlul bidah sampai pada hari ini. Mahanat wa malanat wa mantakasat. tidak pernah lemah. Bendera yang dikibarkan tidak pernah loyo, bendera yang dikibarkan, dan tidak pernah mundur ke belakang. Fa inna syaikhana rabi, kemudian beliau mengatakan penulis, fa inna syaikhana syaikhar rabi hafizahullah huwa ni'matun minallahi ala ahli sunnati fi hadzal asri. Sungguh Syekh Rabi hafizahullah taala adalah sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa sekarang ini. Subhanallah. Ingat baik-baik, barakallahu fikum, bahwa keberadaan beliau di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan nikmatun minallah. Bukankah kurang ajar engkau di saat Allah memberikan engkau nikmat dengan keberadaan dia? Antadalili ucapannya yang berbangun di atas hujah dengan ucapan Imam Malik, maknanya anda meremehkan dia di dalam fitnah ini. Anda meremehkan bimbingannya di dalam fitnah ini. Lalu barakallahu fikum, apa yang dikatakan terhadap orang yang seperti ini perilakunya, rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah akibat dia masuk ke dalam fitnah dalam kondisi maaf-maaf buta mata, tidak mengerti, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, ku kembali kepada bimbingan para ulama, insyaallah Allahu azza wa jalla akan menyelamatkan kita, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Faqad sakhara al-kathira min hayatihi fi dzaud an hiyadi ad-da'wati as-salafiyyah. Maka sungguh beliau telah menundukkan yang sangat banyak di dalam kehidupan beliau dalam rangka membela dakwatus salafiyah. Wa kana sabbaqan, adalah beliau orang yang sabbaq, terdepan di dalam membongkar al-muta'amirin, orang-orang yang menginginkan kehancuran terhadap dakwatus salafiyah. Dia yang paling terdepan, kehormatannya habis direndahkan. Namun beliau tidak peduli, la yadurruhu, tidak membahayakan beliau. Ternyata kata Syekhuna Mukbil, siapa saja yang dibicarakan oleh beliau sebentar lagi akan terbongkar hakikatnya, rahimani wa rahimakumullah. Ya, maksudnya beliau itu berbicara bukan kemudian serampangan seperti kita menuding su'afiqah, menuding akhir, menuding syar, berbagai macam celaan dan caci makian lebih jelek dari ikhwanul muslimin dan seterusnya. Beliau berbicara bil hujjah. Dia tahu sendiri, Syekh Muhammad tahu tentang kepribadian yang seperti ini, al imamul jarh wa ta'dil. Subhanallah, datang informasi kepada ini sebagai salah satu contoh lemahnya dia yang diangkat sebagai sebanding imamul jarh wa ta'dil, ketika dituding bahwa Syekh Luqman Ba'abdu dengan bahasa mereka mengambil ma'had-ma'had. Percaya dia. Tulis dalam Bunun Suluh bahwa Luqman harus mengembalikan ma'had-ma'had yang sudah diambil di depan Syekh Rabi. Dibaca lagi bunut ini. Ustaz Luqman bertanya kepadanya, ma'had mana yang diambil oleh Luqman? Apa jawaban Zakat Syekh Muhammad di hadapan Imam Al-Jarh wa Ta'dil? Qalu, mereka mengatakan demikian, buktikan satu saja. Kalau ada ma'had yang diambil alih sama Luqman Ba'abdu, tidak mampu mendatangkan. Sampai Ustaz Luqman menunjuk, ma'had khatib ini, khatib, ya, Ciamis. Di ma'hadnya ada seorang yang mengajar, mengaku mengandungi Imam Mahdi Semua Syekh Rabi mendengar kalimat itu marah, semarah-marahnya. Hada kufur billahi. Kalau sampai dia melakukan demikian. Yang kedua, di tempat khatib ini ya Syekh, ada orang yang mencela dan meragukan akidah engkau. Marah lagi Syekh. Dan terus barakallahu fikum. Dari hasil nomor sekian dalam suluh itu dirubah. Ya. Tidak lagi menjadi sebuah tuntutan supaya Luqman mengembalikan pondok-pondok yang diambil. Tidak punya hujah. Padahal di sana ada muridnya, masya Allah, yang mustaqim. Seperti Ustaz Usama Mahri. Tidak mau tathabut. Segera menerima dengan ungkul-ungkul ditelan informasi itu. Barakallahu fikum. Di sana ada Ustaz Usama Mahri termasuk murid kesayangannya. Tidak mau tathabut. Benarkah ini terjadi di Indonesia? Maksudnya bentuk serampangan berbeda dengan alim al-jarah wa ta'dil. Penuh kehatian, penuh dengan taqwallah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Beliau orang yang terdepan di dalam membongkar muta'amirin alaiha. Orang-orang yang ingin menghancurkan dakwatu salafiyah. Muta'amirin, ini bahasa. Untuk kemudian berame-rame menghakimi, menghukumi, menghancurkan. Fil waqtil ladzi kana ba'dul mutatawilin alaihi al-yawm yatabarra'una minal manhajit tajrihi ala haddi qawlihim. Bersamaan waktu sebagian orang mutatawilin, orang-orang yang mengangkat dirinya pada hari ini, mereka berlepas diri dari manhaj tajrihi, manhaj jarah wa ta'dil, menurut sangkaan atau batas ucapan mereka. Mereka menganggap ingin lepas diri dari manhaj jarah, tetapi mereka menjarah lebih jelek. Barakallahu fikum. Bentuk ittirab kegoncangan mereka. Walaqad ayastu marahilal fitanil lati marrat ma Syekh Rabi hafizahullah. Sungguh saya telah hidup dalam perjalanan fitnah yang fitnah ini berlalu di masa hidupnya Syekh Rabi. Min fitnatil ma'ribi Abul Hasan Al-Ma'ribi, thummal harbi Falih Al-Harbi, thummal halabi Ali Hasan Ali Abdul Hamid, thumma Ali Hasan Ali bin Abdul Hamid, thummal haddadiyatil qutbiyah. Kullu hadihil fitan la tantahi illa wasyaykh Rabi kal jabalil asham. Tidak berakhir fitnah ini kecuali Syekh Rabi bagikan gunung yang kokoh. Rayatuhu lahanat walan takasat. Bendera yang dikibarkannya jarah wa ta'dil tidak pernah lemah, tidak pernah mundur. Wa ma'ahul ulama alladzina harabu tilkal fitan kulluhum lam yughayyiru wa lam yubaddilu. Demikian juga para ulama yang lain yang mereka memerangi fitnah-fitnah tersebut, mereka tidak pernah merubah, tidak pernah menukar. Man mata minhum faqad afdha wa man baqiya minhum fahuwa 'alal ahdi baqin bihifdzillah. Adapun yang sudah meninggal, sudah berlalu amal soleh yang mereka lakukan, dan yang masih tersisa maka berada dalam al-ahad baqin, terus dalam posisinya membela sunnah. Bihibdillah, dengan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Wahada yahmiluka ala su'alin. Ini membawa engkau kepada sebuah pertanyaan. Indan nadhari fi hali man khalafu Syekh Rabi walam ya'khudu binasaihihi wa nasaihi ikhwanihi al-ulama. Kam minal ulama al-ma'rufin biddiqati wa kathratis sawabi fil qadaya al-manhajiyah. Kama qala Dzahabi yaqifu ma'ahum fi tawajjuhihim al-mukhalif lil manhaj as-salafi. Ini membawa engkau kepada sebuah pertanyaan. Di saat melakukan nazar pencari tahuan dan pengertian tentang orang-orang yang menyelisihi Syekh Rabi, mereka tidak mengambil nasihat-nasihatnya dan nasihat-nasihat saudaranya dari kalangan ulama. Kam minal ulama al-ma'rufin, betapa banyak dari ulama-ulama yang terkenal biddiqqati wa katrati sawab fil qadaya al-minhajiyah kama qala adh-dhahabi, betapa banyak ulama-ulama yang terkenal memiliki sikap diqqah, penuh ketelitian, banyak benarnya di dalam qadaya al-minhajiyah, persoalan-persoalan manhaj, seperti yang diucapkan oleh Imam adh-dhahabi rahimahullahu ta'ala. Yaqifu ma'ahum fi tawajjuhihimul mukhalifil lil manhaj salafi, bagaimana mereka tampil dalam menghadapi para penyelisih-penyelisih manhaj salafi. Adzkuru aliman wahida, udzkur aliman wahidan faqat, coba selain mereka-mereka ini, siapa yang punya kekokohan, kesanggupan untuk menghadapi para penyelisih terhadap manhaj salafi ini? Coba sebutkan. Udzkur aliman wahidan faqat, sebutkan alim satu saja. Fa illam tajid fa udzakiruka biqauli Syaikh Al-Albani rahimahullah li jama'atil jabhati fil Jazair. Saya, kalau Anda tidak menemukan seorang ulama selain ulama-ulama yang tadi disebutkan dalam semua fitan, mereka bersatu menghadapinya, coba sebutkan seorang alim yang selain mereka ini yang tampil mampu menghadapi para penyelisih di terhadap manhaj salafi. Kalau Anda tidak menyebutkannya, saya ingatkan Anda dengan ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah di saat beliau mengatakan kepada Jabhah fil Jazair, satu kelompok barakallahu fikum yang dia mengangkat syiar Islam di dalam peperangannya. Apa kata Syekh? Kam aliman ma'akum, berapa orang alim bersama kalian? Berapa? Qalu wala alim, tidak ada satupun. Thumma qala anhum Syekhul Albani fuqa'atu sabun, kalau begitu fuqa'ah berarti buih sabun. Kalian itu berjuang ya seperti itu. Tidak ada alim yang menyertai kalian barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, fuqa'a sabun. Kan berbusa, sebentar apa sabun itu? Busanya lenyap. Sia-sia perjuangan kalian. Wa kanu kama qala Syekh rahimahullah, mereka seperti apa yang diucapkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sekarang dalam fitnah ini ada ulama kita yang membimbing, yang mengarahkan, yang memberikan kita obat untuk bisa keluar. Lalu Anda tidak mau menerimanya. Anda anggap upaya besar mereka menyelamatkan salafiyin, melindungi manhaj ini, Anda anggap bahwa itu adalah celaan-celaan. Dengan tolak ukur apa Anda menilai barakallahu fikum? Nas'alullah salamatal afiyah, semoga Allah Azza wa Jalla terus menjaga dan melindungi kita barakallahu fikum. Semoga bimbingan para ulama ini benar-benar menjadi sebuah pegangan di dalam hidup, bahwa kalau kita tidak kembali segera kepada para ulama di masa-masa yang berbahaya menimpa atau fitnah yang menimpa perjalanan suci kita ini, sungguh akan barakallahu fikum ternodai langkah engkau. Sebentar lagi engkau akan bergabung barakallahu fikum. Cukup belajar terhadap Dzulqarnain, bagaimana dia rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang bersama siapa dia bergabung? Tidak menutup kemungkinan rahimani wa rahimakumullah, kalau terus bertahan di atas barakallahu fikum, ya sedikit tidaknya Walhamdulillah, ikhwanuna sudah membongkar satu-satu. Ini lu yang berkiprah di dalam fitnah ini. Ini orangnya. Ya, dibongkar orang yang paling banyak mencela dan mencaci maki. Yang anda terima informasinya, ini dia. Manusianya ini. Jahat, jelek, barakallahu fikum. Nas'alullah, ana baca sampai enak membaca ucapan dia rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan ucapan maaf-maaf di jalan. Dengan bahasa pelacuran. Ini yang menjadi pembela yang banyak berkarya tulis dalam fitnah ini. Menjadi tempat informasi. Bahkan terdepan di dalam membela dua ustaz Zul Akmal dan Askari. Nas'alullah salamatul afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita barakallahu fikum. Dan terus mengembalikan siapapun yang salah dan keliru. Dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kejalan yang hak rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafaddalu barakallahu fikum.